Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Ishratun Nisa oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah taala, dan terakhir kita baca adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW pernah berkata, fadlu Aisyah 'ala an-nisa ka fadli as-sarid 'ala sa'ir at-ta'am. Bahwasanya keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha di atas para wanita yang lain seperti keutamaan sarid di atas seluruh makanan. Dan sudah pernah kita bahas bahwa sarid adalah makanan yang istimewa yang dibuat dari gandum dengan daging. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa gandum adalah sebaik-baik makanan pokok, sedangkan daging adalah sebaik-baik lauk. Maka sarid menjadi sebaik-baik makanan karena dibuat dari sebaik-baik lauk dan sebaik-baik makanan pokok. Ikhwani fillah na'azakumullah. Selanjutnya dibawakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dengan sanadnya, qala akhbarana Abu Bakar ibni Ishaq الصغاني قال حدثنا شاذان قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما أتاني الوحي في لحاف امرأة من كنا إلا هي. Disebutkan dengan sanadnya oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, la tu'dhini fi Aisyah, jangan sakiti hatiku tentang Aisyah, karena sesungguhnya dia demi Allah tidak ada seorang pun yang datang wahyu kepadaku dalam keadaan aku di balik selimutnya kecuali selimut Aisyah, kecuali dia, yakni Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan kembali keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan yang ini atau kisah ini dikisahkan pula oleh Ummu Salamah sendiri. Artinya bukan hanya Aisyah yang menceritakan, tetapi Ummu Salamah juga menceritakan. Disebutkan pada riwayat berikutnya dari Imam An-Nasa'i rahimahullah, qala akhbarani Muhammad ibn Adam an Abdah an Hisham an Auf ibn al-Harith an Rumaisah an Ummu Salamah. Berarti sanadnya bersambung sampai pada Ummu Salamah. Ummu Salamah menceritakan anna nisa an-nabi sallallahu alaihi wasallam kallamnaha. Kata Ummu Salamah bahwa istri-istri Nabi mereka berbicara, mengajak bicara dirinya, antukalliman nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar dia menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anna nasa kanu yataharrawna bihadayahum yawma Aisyah. Bahwasanya manusia mereka selalu berupaya untuk memberikan hadiah-hadiah mereka di hari Aisyah, atau di hari di mana Rasulullah sallam sedang di tempat Aisyah. Wataqululahu, dan hendaklah sampaikan kepadanya, kata para istri Nabi kepada Ummu Salamah, sampaikanlah kepadanya, inna nuhibbul khaira kama tuhibbu Aisyah, bahwa kami pun menginginkan kebaikan seperti kebaikan yang mendapatkan oleh Aisyah. Fakallamathu, maka Ummu Salamah pun menyampaikan kepada Nabi sebagaimana yang diusulkan oleh istri-istrinya yang lain. Falamma falam yujibha, dan Nabi tidak menjawab. Falamma dara alaiha kallamathu aydan, ketika Nabi sampai di giliran Ummu Salamah menyampaikan kembali bahwa mereka berkata, menyampaikan kepadamu bahwa kami pun ingin kebaikan seperti kebaikan yang didapat oleh Aisyah. Falam yujibha, Nabi juga tidak menjawab. Ma radda alaik, mereka bertanya para istri-istri yang lain, ma radda alaik, beliau tidak menjawab. Qalat lam yujibni, kata Ummu Salamah, tidak, beliau tidak menjawab aku. Qulna, mereka berkata lagi, la tada'ihi hatta yarudda alaik aw tanzurina ma yaqul, kamu jangan tinggalkan dia sampai beliau menjawab dan sampai kau mendengar apa jawabannya. Falamma dara 'alayha kallamathu, ketika sampai giliran berikutnya, datang lagi Rasulullah sallam ke tempat Ummu Salamah. Ummu Salamah menyampaikan kembali kalimat yang sama. Di sanalah Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban tadi. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la tu'dini fi Aisyah, jangan sakiti aku atau jangan sakiti hatiku tentang Aisyah. Fa innahu lam yanzil alaiya al-wahyu, karena sesungguhnya tidak ada atau tidak pernah turun kepadaku satu wahyu, sedangkan aku berada di balik selimut istri-istri di antara kalian kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikhwani fillah, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallam menjawab dengan dua kalimat. Kalimat pertama, la tu'dini, jangan sakiti aku. Kalimat kedua menunjukkan keutamaan Aisyah, bahwa enggak pernah turun wahyu kepadaku dalam keadaan aku bersama seorang wanita kecuali Aisyah. Ini keistimewaan berikutnya dari keistimewaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Wajar kalau Rasulullah SAW menyatakan di antara yang paling dicintainya adalah Aisyah. Karena Rasulullah menyatakan fadlu Aisyah ka fadli tsarid ala sa'ir at-ta'am. Keutamaan Aisyah seperti keutamaan tsarid di atas seluruh makanan. Sekarang dijawab lagi oleh Nabi dengan keutamaan berikutnya. Enggak pernah turun wahyu kepadaku dalam keadaan aku bersama seorang wanita, ini istri-istriku, kecuali Aisyah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan keutamaan Aisyah yang berikutnya. Bukan hanya para sahabat mengantarkan hadiah-hadiah untuk Nabi di waktu Aisyah, tapi wahyu pun turun di waktu Aisyah, di waktu Rasulullah SAW di sebelahnya Aisyah atau di balik selimutnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita melihat beberapa faedah-faedah penting dalam hadis ini. Yang pertama, kita melihat keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan itu yang sangat berkait dengan bab. Yang kedua yang berkait dengan bab juga adalah bolehnya lebih mencintai salah satu istrinya di atas yang lainnya. Rasulullah SAW lebih mencintai Aisyah daripada yang lainnya. Dan itu urusan hati. Artinya, perkara yang tidak bisa dikuasai oleh seseorang. Tetapi, sudah disebutkan hadis yang telah lewat, bahwa walaupun engkau lebih cinta pada si fulanah daripada fulanah yang lain, tetapi tetap urusan berbagi, urusan ma'isyah, urusan menggilir mereka, tidak boleh ada kecurangan atau ketidakadilan. Tetap diberikan haknya masing-masing. Hanya saja, yang terjadi sekarang adalah para sahabat yang mereka tidak terkena kewajiban apa-apa untuk bersikap adil dalam memberi. Sehingga mereka memberikannya di mana Rasulullah SAW sedang senang, sedang ceria, berbahagia. Dan itu di tempat Aisyah. Sehingga mereka banyak memberikan hadiah-hadiah ketika Rasulullah SAW di tempat Aisyah. Kemudian mereka, para istri-istri Nabi, sebagaimana manusia, yakni sangat manusiawi, wajar-wajar saja, bahkan saya lihat indah keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena mereka saling berebut cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka saling berebut perhatian dari Nabi alaihi wasallam, dan itu adalah seorang istri, atau itulah sikap seorang istri, dia berupaya bagaimana supaya suaminya senang pada mereka dan lebih memperhatikan mereka. Yang berikutnya adalah keutamaan Ummu Salamah. Karena dalam riwayat yang lain, bahkan diriwayatkan dalam Bukhari, Aisyah menjawab ucapan Rasulullah SAW dengan kalimat, "Atubu ilallahi min adaka ya Rasulullah." Ini wara'nya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Wara', kehati-hatian dan takut terhadap azab Allah ketika Allah mengatakan, "Jangan sakiti hatiku." Dalam urusan Aisyah, maka Fatimah segera berkata, "Atubu ilallah, aku bertaubat kepada Allah dari menyakiti hatimu ya Rasulullah. Aku bertaubat kepada Allah, jangan sampai aku menyakiti hatimu." Ini ikhwan ibn a'azakumullah, ucapan seorang mukminah salihah ketika mendengar dari Nabi bahwa itu menyakiti hatinya, maka segera dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, atubu ilallah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk perkara yang perlu diperhatikan di dalam hadis ini, barakallahu fikum, bahwa kadang manusia yang memiliki istri lebih dari satu akan mengalami hal-hal yang seperti ini, sehingga butuh kesabaran, perlu kesabaran ekstra. Bagaimana mungkin dia akan bisa menjadi suami yang memimpin empat istri kalau dia tidak punya kesabaran? Atau tiga istri atau dua istri. Satu istri saja dia membutuhkan kesabaran ekstra. Mengapa? Karena seorang wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Dipaksa diluruskan, patah. Kalau tidak dipaksa diluruskan, perlahan-perlahan-perlahan tetap bengkok. Dan itulah wanita. Maka wanita membutuhkan seorang suami yang menjaganya dengan sabar, yang mengimbanginya dengan sabar, yang meluruskannya dengan sabar, apalagi memiliki dua istri, tiga istri, atau empat istri. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan pula dalam syarah hadis ini bahwa sesungguhnya yang mengatakan kepada Ummu Salamah bukan seluruh istri. Yang tadi dikatakan bahwa mereka menyuruhku untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Mereka para istri-istri Nabi menyuruhku. Istri-istri Nabi yang mana? Bukan seluruhnya. Disebutkan bahwa istri-istri Nabi ini ada dua kelompok. Ada dua hizib. Kelompok pertama, kelompok Aisyah. Yang terdiri dari Aisyah, Hafsah, Safiyah, dan Saudah radhiyallahu ta'ala anhunna. Kelompok kedua adalah golongan Ummu Salamah. Yang bersama Ummu Salamah adalah Zainab binti Jahsh al-Asadiyah, Ummu Habibah al-Umawiyah, Wajwairiyah binti al-Harith, wa Maimunah billahu ta'ala anhunna. Demikianlah, ini juga menunjukkan perkara yang biasa terjadi di kalangan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga faedah pentingnya, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, wahai para suami istri, sesungguhnya kejadian seperti ini terjadi pada istri-istri Rasulullah SAW. Apa maknanya? Apalagi pada istri-istri yang lainnya, yang mereka bukan sahabiyah, mereka bukan sahabat, bukan generasi yang utama, mereka di bawahnya, dan di bawahnya lagi. Maka wajar saja terjadi pernik-pernik dalam rumah tangga. Wajar saja terjadi sesuatu, apakah persaingan atau kesalahpahaman antar satu keluarga. Maka janganlah yang seperti itu menjadikan sebab perpecahan. Janganlah perkara yang seperti itu menjadi besar. Perkara yang wajar terjadi pada sebuah rumah tangga. Rumah tangga tanpa problema, mustahil. Rumah tangga tanpa ada problem yang terjadi, hampir-hampir dikatakan mustahil, karena tidak pernah terjadi yang demikian. Ada saja. Bahkan sebagian orang menyatakan itu sebagai bumbu pernikahan sebuah keluarga. Itu adalah bumbu pada satu keluarga. Mengapa? Setelah terjadi atau setelah terjadi perselisihan, setelah itu akan terasa keindahannya lebih indah lagi. Ketika yang ini meminta maaf, ketika yang ini juga ikut meminta maaf, maka itu akan terasa lebih indah daripada sebelumnya. Dan inilah rumah tangga, barakallahu fikum. Demikianlah keindahan rumah tangga, dikasih di tengahnya pernik-pernik yang kadang terjadi. Kita memuji Allah SWT atas segala apa yang Allah takdirkan kepada kita. Semoga ketika kita diberi kebaikan kita syukur, ketika diberi kejelekan kita sabar, sehingga kita bisa melewatinya dengan istiqamah di atas Quran wa sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah telah kita simak bersama sebuah tausiah dari Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sewet Hafizullah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan di kesempatan malam hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan alhamdulillah untuk sesi kedua adalah sesi tanya jawab, dan alhamdulillah juga pesan atau pertanyaan-pertanyaan sudah banyak yang masuk. Langsung kita baca pesan pertama ya. Dari pendengar kita, bismillah, Afan izin bertanya Ustaz, apakah boleh seorang akhwat mensyaratkan ikhwan yang melamarnya agar kelak keluar kerja kantoran agar bisa fokus waktunya untuk belajar agama dan membimbing keluarga? Jazakumullah khairan. Nah, urusan syarat, hukum asalnya boleh-boleh saja seorang wanita memberikan syarat. Tinggal kita lihat bagaimana calon suaminya siap apa enggak siap dengan itu. Kalau terjadi kesepakatan, maka itu adalah syarat fin nikah. Wallahu ta'ala alam. Tetapi masalahnya, kalau dia menyuruh keluar dari kerjanya di kantor, hendaklah mengajarkan atau mengarahkan penggantinya. Karena seorang suami mesti harus mencari ma'isyah. Tidak mungkin dia nganggur untuk fokus mengajarkan ilmu kepada istrinya. Bagaimana dia akan makan dan minum? Barakallahu fikum. Sehingga yang paling penting adalah membagi waktu. Tidak mengapa syarat tersebut kalau memang disepakati kemudian berganti dengan dagang misalnya. Karena dagang itu tidak harus jam 8 pagi pulang jam 5 sore. Itu kan kalau kantoran seperti itu. Kalau dagang bisa dia buka kapan dia mau dan dia tutup kapan dia mau. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya menambah ketertarikan kepada istri? Adakah tips dan adakah amalan khususnya? Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips atau amalan khususnya mungkin sudah sama-sama tahu sesungguhnya. Berhias dengan dua perhiasan. Perhiasan jasmani dan perhiasan rohani. Artinya tidak hanya istri yang berhias untuk suami, tapi suami juga berhias untuk istri. Barakallahu fikum. Tapi sudah saya katakan tadi, jangan satu sisi saja, dua sisi. Sisi pertama tentunya yang lebih penting adalah sisi rohani. Akhlak yang mulia, tutur kata yang baik, kata-kata yang manis, perhatian pada sang istri, memberikan hadiah-hadiah yang menyenangkan untuknya, itu menunjukkan bahwa dia sayang kepadanya. Yang kedua, pada jasmaninya, pakaiannya, rambutnya, semuanya. Dalam keadaan juga memakai wangi-wangian, itu semua juga diperlukan, barakallahu fikum. Sehingga hiasilah dirimu dengan akhlak yang mulia, dan hiasilah dirimu dengan kebaikan-kebaikan yang menarik sang istri. Wallahu ta'ala alam. Sebagaimana istri juga demikian kepada suaminya. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, Ana mau tanya, apabila seorang istri yang tidak mau dipoligami atau belum siap untuk dipoligami, apakah termasuk dari ancaman Nabi yang bunyi hadisnya, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Jazakumullah khairan. Nah, tergantung latar belakang mengapa dia tidak suka. Kalau dia tidak suka dipoligami adalah karena memang tidak suka dengan sunnah tersebut, Allah Maha tahu. Dan itu akan terkena ancaman tadi, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan golonganku. Nabi menyatakan an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan golonganku. Itu bukan hanya nikah yang pertama, juga nikah yang kedua, ketiga, atau keempat. Ini sunnahku, kata Nabi. Kalau benci pada sunnahku, berarti bukan golonganku. Tetapi kalau kemudian dia mengatakan, aku sungguh demi Allah dari hati, aku tidak benci pada sunnah tersebut, tapi aku merasa aku tidak siap. Atau dengan alasan-alasan yang dia tahu dirinya, kelemahan dirinya, maka sang suami bisa melihat pada istrinya apakah dia siap atau tidak siap. Artinya tidak dari ucapannya, ya. Kalau ucapannya kemungkinan besar enggak ada yang siap. Ya, betul, betul. Iya, gimana kamu siap? Oh, enggak. Enggak ada istri yang mengatakan saya siap. Ya. Tetapi suami bisa mendidik dan bisa melihat ini orang atau istri saya ini siap atau tidak siap. Dengan berbagai macam cara lah, ya. Dengan berbagai macam tes-tes yang tidak terlihat kalau itu tes. Mungkin lebih paham lah, ya. Iya, kalau suaminya lebih paham lah bagaimana istrinya. Ramsan. Jangan sampai mau ta'adud, akhirnya bukan ta'adud, tapi ganti istri. Itu yang sering terjadi, Rasulullah SAW. Ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Afan Ustaz izin bertanya, mana yang lebih utama bagi seorang istri? Bangun untuk qiyamul lail atau memasak buat bekal untuk suami dan berzikir lanjut mengaji setelah sholat subuh atau mendampingi suami sarapan serta mengantar beliau untuk pamitan? Jazakallahu khairan, Ustaz. Semuanya bagus semua itu. Kenapa harus bertentangan? Ya, yang lebih utama mungkin, Ustaz. Pas mungkin berbarengan dengan sayang kalau kita pilih di antara semua ini. Semuanya bagus, Ustaz, ya? Iya. Bagi waktunya, qiyamul lail kalau tidak cukup waktunya 3 rakaat sudah cukup. Kemudian siapkan untuk suaminya. Nah, setelah sholat subuh berikan hak suaminya untuk siapkan makannya dan sebagainya, temani dia makan. Setelah beliau pergi silakan mau zikir pagi dan seterusnya silakan. Jangan sampai ada yang terlewat dari semua yang disebutkan tadi. Qiyamul lail, zikir pagi, kemudian mengantarkan suami dan sebagainya, itu juga bakti kepada suami juga tidak kalah pentingnya, melayani mereka, sehingga jangan sampai dipertentangan antara semua itu. Ya. Kerjakan semuanya dengan membagi waktunya yang baik. Wallahu ta'ala a'lam. Apa yang bisa ditunda, tunda sedikit. Apa yang enggak bisa ditunda, dulukan. Seperti qiyamul lail enggak bisa ditunda ba'da subuh. Maka kerjakanlah sebelum secukupnya. Iya. Kamu besok bangunnya agak lebih pagi dikit, setelah tahajud bisa menyiapkan sarapan suaminya sebelum berangkat. Sehingga habis sholat subuh menemani suaminya sarapan, minum teh atau kopi, kemudian melepas. Setelah itu silakan berzikir. Karena itu bisa ditunda selama itu masih pagi. Boleh kita membaca doa pagi. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustaz, Ana mau bertanya, insyaallah bulan November ini akan melaksanakan pernikahan. Akan tetapi orang tua mempelai putri masih percaya dengan perhitungan tanggal atau sesuai weton ya. Bagaimana caranya Ana untuk menasihatinya, Ustaz? Ini pertanyaan susah. Bagaimana caranya? Caranya tinggal nasihati. Nasihatin. Masalahnya, kenapa saya katakan susah? Saya tidak tahu bagaimana keadaan orang tua tersebut. Barakallahu fikum. Kamu yang lebih tahu bagaimana cara menyampaikan kepadanya, sehingga usahakan agar mereka paham bahwa hari-hari itu tidak berbeda, sama. Mau hari apa saja sama, kecuali kalau memang berkait dengan satu acara, oh hari ini bertepatan dengan hajatannya si fulan, janganlah nanti bentrok misalnya. Itu beda. Atau sudah kita hubungi tukang masaknya enggak bisa di hari itu, bisanya di hari lain. Itu lain perkara. Tetapi kalau hari dengan hari, ini hari baik, ini hari buruk, tidak ada. Di dalam Islam tidak ada perbedaan ini hari baik, hari buruk. Semua hari baik. Barakallahu fikum. Bismillah, Afan Ustaz, izin bertanya, apakah dibolehkan mengajak istri bersepeda? Istri saya bercadar, jazakallahu khairan. Karena zaman sekarang lagi musim goes, Ustaz. Bersepeda, ya kan? Barakallahu fikum, Ustaz. Saya nggak bisa menjawab. Oh, nah, Ustaz. Ya, karena berkaitan dengan situasi dan kondisi dan keadaan daerah dia sendiri. Betul, Ustaz. Bagaimana keadaannya? Nah. Kalau di komplek yang memang tidak ada, tidak serame di sini, sepi kalau pagi, ya silakan saja. Nabi SAW pernah mengajak lomba lari istrinya ketika bersama pasukannya. Ketika itu pasukannya dibiarkan berjalan, Rasulullah SAW memperlambat jalannya sampai jauh dari rombongan. Setelah jauh dari rombongan, Rasulullah SAW dengan istrinya lomba lari. Ya, artinya perkara tersebut hukum asalnya boleh-boleh saja, tapi saya nggak bisa menjawab karena saya tidak tahu situasi dan kondisi di daerah si penanya. Barakallahu. Yang penting jangan sampai membuat fitnah. Iya, jangan sampai terjadi fitnah. Barakallahu fikum. Jangan heran Ustaz atas pertanyaan dan tausiahnya yang antum sampaikan ya pada pendengar semuanya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan pencerahan buat pendengar semuanya yang tadi sudah bertanya dan walhamdulillah sudah dijawab. Dan mohon maaf untuk pendengar semuanya yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, qadarullah, karena memang waktu kita sangat terbatas ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita akan kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya dan kita akan jawab di lain waktu dan kesempatan. Barakallahu fikum ya atas partisipasinya pada pendengar semuanya. Jazakumullah khairan katsiran ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat semuanya buat pendengar semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.